Allah tuqatilu, kalian malah nanti tidak mau berperang. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kemudian mereka berkata, mengapa kami tidak ikut berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari negeri kami dan dari anak-anak kami, yaitu dipisahkan dari anak-anak kami. Mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Azm, tekad, keinginan, kesemangatan untuk berjihad ada. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum, akan tetapi ketika ternyata diwajibkan jihad kepada mereka melawan musuh-musuh Allah azza wa jal, tawallau, maka mereka berpaling, kecuali sedikit dari mereka yang menyambut seruan jihad tersebut. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Nah, siapa saja yang berlaku zalim, Allah maha mengetahuinya. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Kemudian karena permintaan mereka, mereka ingin diangkat seorang raja yang memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah, maka nabi mereka berkata, innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Belum berperang belum bertempur baru mengangkat seorang komandan atau seorang raja mereka sudah merasa tidak puas dengan diangkatnya Talut. Kalau mereka berkata, bagaimana mungkin Talut memerintah kami, memimpin kami, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin dan memegang pemerintahan daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut tidak diberi harta yang banyak. Qala innallaha astafahu alaikum. Kemudian nabinya meyakinkan lagi supaya mereka menerima Talut sebagai raja mereka. Nabi mereka meyakinkan, innallaha astafa alaikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafahu, telah memilih Talut untuk menjadi raja kalian, jadi pilihan Allah langsung. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Talut keluasan ilmu dan juga keperkasaan tubuh. Allah berikan kepada Talut tubuh yang kuat, perkasa, dan luasnya ilmu, yang dengan dua perkara ini seseorang akan bisa memimpin dengan baik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah azza wa jal memberikan kerajaannya, yaitu pemerintahan, kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah azza wa jalla maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Nah. Nabi mereka menyebutkan ya, penguat-penguat agar mereka menerima Thalut ya, menjadi raja mereka ya. Dengan disebutkan bahwasannya Thalut adalah raja yang telah Allah pilih untuk kalian ya, pilihan Allah ya. Dan juga telah diberi karunia luasnya ilmu dan tubuh yang kuat ya, dan seterusnya dari sifat-sifat Naam yang menjadikan Thalut pantas dan layak menjadi raja yang akan memimpin jihad Naam di jalan Allah ya. Kemudian ini sengaja kita ulang supaya nyambung ya. Dan kita lanjutkan ayat berikutnya. Nabi mereka tidak hanya menyebutkan sifat-sifat Thalut yang menjadikan dia layak menjadi raja. Ditambah lagi dengan Naam alasan-alasan yang lain ya, agar mereka mau menerima. Waqala lahum nabiyuhum. Kemudian Nabi mereka juga berkata kepada mereka ya, kepada pemuka-pemuka Bani Israel ya, yang belum menerima Thalut sebagai raja mereka. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, ayat yang ke-248 sampai 6 ayat-ayat yang berikutnya ya, tentang kisah ini sampai ayat yang ke-252. Ya. Nabi mereka berkata kepada mereka, "Inna ayata mulkihi sesungguhnya tanda diangkatnya Thalut sebagai raja ayatiyakumut tabut adalah kembalinya tabut kepada kalian." Yang di dalam tabut fihi sakinah, ada ketenangan, mir rabbikum dari rob kalian, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, wa alu Harun, tahmiluhul malaika, yang itu semua dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kalian apabila kalian beriman. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma lam yaktaf dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika an-nabiyyul karim ya bitakni'ihim bima dzakarahu min kafaati Thalut wa ijtima'i sifatil matlubah fihi." Tsumma lam yaktafi dzalika an-nabiyyul karim. Kemudian nabi yang mulia itu, nabinya mereka, nabinya Bani Israel ketika itu, nabi mereka yang mulia itu tidak mencukupkan dengan penjelasan-penjelasan di atas ya, untuk memuaskan mereka ya, bahwasannya Thalut itu cakap dan pantas ya, menjadi raja ya, karena terkumpulnya sifat-sifat yang dituntut pada diri seorang raja ya. Tidak hanya menyebutkan itu, hatta qala lahum, sampai nabi mereka berkata, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda diangkatnya Thalut sebagai raja ayatiyakum at-tabutu fihi sakinatum mir rabbikum adalah kembalinya lagi kepada kalian tabut. Tabut, peti ya, yang digunakan untuk menyimpan Taurat ya. Yang ketiga itu dikuasai oleh musuh. Fihi sakinatum mir rabbikum, yang di dalam tabut tersebut terdapat ketenangan dari Rabb kalian, dari Allah Azza wa Jal. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan juga ada terdapat beberapa sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Sebagian mengatakan tongkat dan sebagian lagi mengatakan lembaran-lembaran Taurat. Wa kan hadha tabut, dikatakan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, dan tabut ini ya, yang ini adalah mukjizat ya, yang tadinya tabut ini ada di tangan musuh, qadistaulat 'alaihil a'da, dan tabut ini tadinya dikuasai oleh musuh ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada Bani Israel ya, dibawa oleh malaikat. Ini mukjizat. Dan salah satu tanda-tanda diangkatnya Talut sebagai raja ketika itu. Falam yaktafu bisifatil ma'nawiyah fi Talut wala bita'yinillahi lahu 'ala lisani nabiyihim. Mereka para pemuka Bani Israel ya, belum puas ya, dengan sifat-sifat maknawi yang ada pada Talut ya, bahwasanya Talut diberi ilmu yang luas, tubuh yang perkasa dan seterusnya, sehingga layak menjadi pemimpin. Wala bita'yinillahi lahu 'ala lisani nabiyihim, dan mereka juga belum puas dengan penunjukan Allah kepada Talut, di mana Allah memilih Talut sebagai raja melalui lisan nabi mereka alaihi salatu wassalam. Mereka enggak puas atau belum puas ya, padahal nabi mereka sudah menyebutkan bahwasanya ini adalah pilihan Allah, tapi mereka masih belum puas. Mereka mengatakan kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada Talut. Sehingga mereka belum merasa puas dengan sifat-sifat Talut yang disebutkan oleh nabi mereka, dan juga penetapan atau penunjukan Allah Azza wa Jal ya, terhadap Talut untuk menjadi raja mereka melalui lisan nabi mereka. Hatta yu'ayyida dzalika hadhil mu'jizah, sampai hal tersebut dikuatkan oleh mukjizat ini. Mukjizat apa? Mukjizat dikembalikannya tabut kepada mereka. Walihadza qala inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Setelah dikembalikannya tabut kepada mereka, dan beberapa sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ya. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang kedemikian itu, ya, la ayah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian. In kuntum mu'minin, apabila kalian adalah benar-benar orang yang beriman. Fahina idzin, ketika itu ya, ketika tabut dikembalikan kepada mereka yang tadinya dikuasai oleh musuh atau ada di tangan musuh ya, kemudian dibawa oleh malaikat dan dikembalikan kepada mereka, ini mukjizat yang besar ya. Setelah dikuatkan dengan mukjizat ini, fahina idzin sallamu, mereka mau menerima. mau tunduk, wan qadu dan patuh. Menerima, tunduk dan patuh Talut sebagai raja, raja mereka, yang memerintah mereka, memimpin mereka. Falamma tara'asa fihim Talut wajannadahum warattabahum wa fasala bihim ila qitali aduwwihim. Setelah resmi Talut menjadi raja dan diterima oleh para pemuka-pemuka Bani Israel. Falamma tara'asa fihim, ketika Talut menjadi pemimpin mereka, wajannadahum, dan kemudian Talut mempersiapkan pasukan, mempersiapkan mereka sebagai pasukan, warattabahum, dan mengatur mereka, wa fasala bihim ila qitali aduwihim, dan keluar bersama mereka untuk memerangi musuh musuh mereka, yaitu Jalut dan bala tentaranya. Wa kana qad ra'a minhum min dha'fil azaimi wal himam, dan Talut ketika itu melihat bahwasannya pada diri mereka terdapat kelemahan tekad dan kelemahan semangat. Ma yahtaj ila tamyizis sabir minan nakil. Wa kana qad ra'a minhum min dha'fil azaimi wal himami. Ma yahtaj ila tamyizis sabir minan nakil. Talut melihat dari mereka kelemahan tekad dan kelemahan semangat. Sehingga dia tidak butuh untuk membedakan mana yang sabar dari yang tidak sabar. Artinya terlihat sudah mana yang bersungguh-sungguh untuk berjihad dan mana yang tidak bersungguh-sungguh untuk berjihad. Mana yang sabar dalam jihad dan mana yang tidak sabar. Ini telah diketahui oleh Talut. Dari sebagian pasukannya ada yang betul-betul bersungguh-sungguh dan ada yang tidak bersungguh-sungguh. Tidak sabar. Faqala, kemudian beliau Talut berkata dalam ayat yang selanjutnya kita baca dulu ayatnya. Falamma fasala Talut bil junudi, ketika Talut dan bala tentaranya telah keluar untuk berperang. Qala, maka Talut berkata, innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum dari air sungai tersebut maka dia bukan dari golonganku, itu dia tidak akan ikut denganku. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut maka dia adalah termasuk dariku atau dia akan ikut denganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadih, kecuali orang yang hanya mengambil seciduk hanya mengambil seciduk tangan dari air sungai tersebut. Itu sekedar menghilangkan dahaga dengan sejiduk tangannya. tidak lebih dari itu. Ini untuk menguji ya, siapa yang sabar dalam peperangan dan siapa yang tidak sabar ya, dan ini untuk menyaring. Nah, hendaknya orang-orang yang mau berperang ini yang bersungguh-sungguh ya. Yang tidak bersungguh-sungguh disingkirkan dulu. Nah, khawatir merusak ya. Khawatir akan menjadi beban ya. Bahkan akan menjadi sebab-sebab kekalahan. Sehingga diuji dan disaring dengan ujian ini. Kalian akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka dia tidak akan ikut denganku. Dan barang siapa yang tidak minum dari air sungai tersebut kecuali satu ciduk tangan ya, maka dia yang akan ikut denganku. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum, maka mereka pun minum dari air sungai tersebut kecuali sedikit dari mereka. Kebanyakannya nah sudah haus ya, lemah, dapat air sungai ya. Kebanyakannya nah mereka meminum sepuasnya dari air sungai tersebut. Tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Sedikit dari mereka yang betul-betul kuat imannya, mereka hanya minum satu ciduk. Kemudian mereka mengarungi atau melewati sungai tersebut ya, untuk meneruskan perjalanan. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketiga, Talut dan orang-orang yang beriman yang bersamanya telah melewati sungai tersebut ya, yang tentunya pasukan tinggal sedikit ya, karena kebanyakan mereka apa, tidak kuat dengan ujian naam air sungai, sehingga pasukan tinggal sedikit. Ketika Talut dan pasukannya yang tinggal sedikit itu telah melewati sungai, qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudihi. Tidak ada kemampuan naam bagi kami pada hari ini ya, untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Tinggal sedikit pasukan. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulakullah. Kemudian orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah memberi semangat kepada yang lemah-lemah tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah, mereka berkata, berapa banyak sekelompok orang yang sedikit, segolongan orang yang sedikit bisa mengalahkan sekelompok orang yang banyak. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Itu telah berlalu, kisah-kisah pasukan Allah Azza wa Jalla yang sedikit mengalahkan nah musuh-musuh Allah yang banyak ya. Biidnillah, dengan izin Allah. Ini untuk menguatkan tentara yang hanya tinggal sedikit tadi. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allah mubtalikum binahar. Ketika Talut telah keluar bersama bala tentaranya untuk memerangi Jalut dan bala tentaranya, maka Talut berkata kepada mereka Bani Israel, inna allaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Qala Syekh Sa'di tamurruna alaihi waqta hajatin ilal ma. Yang kalian akan melewati sungai tersebut ketika kalian butuh air. Subhanallah, ini ujian berat ya. Nah, ujian berat ini. Lagi haus. Nah, lagi butuh air ya. Kemudian ada sungai. Nah, yang airnya melimpah. Tetapi tidak boleh mengambil air dari sungai tersebut kecuali hanya seciduk tangan. Nah, ini ujian berat. Sehingga hanya orang-orang yang kokoh keimanannya, hanya orang-orang yang kuat tekadnya, yang bisa menghadapi ujian ini. Kemudian Thalut berkata, "Faman syariba minhu falaysa minni." Barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, dia bukan dari golonganku. Yaitu dia ai la yatba'uni, dia tidak akan ikut denganku. Kandas di jalan. Terbuai dengan air sungai, maka demikian pula dalam hal dunia ya. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian yang akan menimpa umatku adalah almal, harta benda. Ini ujian yang akan dihadapi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi butuh dunia, datang dunia. Nah, ya, ujian ini. Nah, iming-iming dunia. Nah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtagi fi ma attaqallahu daral akhirah wa la tansa nasibahu nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, carilah negeri akhirat, tetapi jangan lupa bagianmu dalam urusan dunia. Nah, jangan lupa, butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh ini dan itu. Namun kenyataannya terbalik, dunianya dikejar terus, dicari terus. Nah, jangan lupa akhirat. Ya, di balik. Nah. Terbuai dengan harta dunia. Nah, megahnya dan mewahnya dunia. Ya. Lalai dengan akhirat Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya, jangan seperti Bani Israel yang di sini tidak kuat menghadapi ujian air. Yang diizinkan hanya satu ciduk tangan, ya, mereka lebih dari itu, nah, mengambilnya. Maka demikian pula kita dalam hal dunia, ya, yang sebenarnya kita sudah cukup, ya, yang dengan yang ada ini kita bisa meraih akhirat, ya. Malah kita apa? Naam, terus menyibukkan diri, lebih menyibukkan diri. Yang tadinya ketika kita sedikit hartanya dekat dengan Allah, namun ketika kita sudah mulai sukses, ya, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, jabatannya, malah jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti itu. Seorang mukmin yang betul-betul kokoh keimanannya, maka ketika dia miskin, dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. ketika dia kaya juga dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya enggak berpengaruh gitu loh. Antara dia punya harta atau tidak punya harta. Karena tujuan dia akhirat. Fokus dia adalah akhirat. Sehingga enggak ngaruh dia jadi orang miskin atau dia jadi orang kaya, enggak ngaruh. Kalau dia miskin dia bersabar, ya. Kalau kaya dia bersyukur. Banyak infak, banyak sedekah, tidak pelit, ya. Dermawan dan seterusnya. Mereka, Bani Israel, kita kembali lagi, diuji dengan sebuah sungai. Dan barang siapa yang meminum dari air sungai tersebut, maka dia tidak akan ikut dengan Thalut. Li'anna dhalika burhan ala qillati sabrih wa wufuri jazaih. Kata Thalut, barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, maka dia tidak akan ikut denganku. Kenapa? Karena ini bukti sedikitnya kesabaran dia. Ini model-model seperti ini gak bisa menghadapi musuh di medan tempur. Ya. Ini model-model pengecut, ya, atau lemah, ya. Ini menunjukkan qillati sabri, sedikitnya kesabaran mereka. Wa wufuri jazai, dan tingginya keluh kesah mereka. Tingginya kegelisahan mereka. Enggak sabar. Sehingga orang-orang yang seperti ini, tidak diikutkan dalam peperangan. Ditinggal oleh Thalut dan orang-orang yang bersamanya. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni, dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut maka dialah yang akan ikut denganku. Kenapa? Li sidqihi was sabri. Karena terbuktinya kejujurannya dan kesabarannya. Nah, ini yang seperti ini nih, ya. Yang kuat seperti ini, ya. Yang akan membela agama Allah Azza wa Jal. Nah, karena terbukti kejujurannya dan kesabarannya. Nah, gak pantang menyerah, ya. Pemberani. Illa man iktarafa ghurfatan biyadih. Dan barang siapa yang tidak minum dari air sungai tersebut kecuali seciduk tangan, ya, yang diambilnya, ya, maka dialah yang akan ikut denganku, ya, karena itu menunjukkan kejujurannya dan kesabarannya. Ai fa innahu musamahun fiha. Kalau hanya seciduk, musamah fiha, itu dimaafkan, dibolehkan, nah, untuk sekedar menghilangkan dahaga. Falamma wasalu ila dzalikan nahari wa kanu muhtajina ilal ma syaribu kulluhum minhu illa qalilan minhum. Ketika sudah disebutkan, ini loh, kalian nanti akan diuji dengan ini, dengan sungai demikian demikian demikian, yang minum dari sungai, air sungai tersebut, dia tidak akan ikut denganku, bukan dari golonganku. Nah, yang tidak minum kecuali hanya seciduk, maka dia yang akan terus ikut denganku. Nah, sudah dijelaskan, ya. Artinya tahu kalau air sungai itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian, tahu. Nah, seperti halnya kita tahu dunia itu fitnah, ujian, ya. Tapi kita menjerumuskan diri ke dalamnya. Nas'alallaha salama wal afiyah. Falama wasalu ila dzalikan nahar, ketika mereka sampai di sungai tersebut, padahal mereka sudah tahu sungai itu ujian. Ketika mereka sampai di sungai tersebut, wa kana muhtajina ilal madan, mereka keadaannya sedang butuh air, haus, persediaan menipis dan seterusnya. Syaribu kulluhum minhu, semuanya minum dari air sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Kecuali na'am sedikit dari tentara atau pasukan Talut yang na'am tidak minum dari air sungai tersebut. Fa innahum sabaru wa lam yashrabu. Mereka yang sedikit ini sabar. Sabar. Dan mereka tidak berani meminum. Kecuali seciduk tadi yang diizinkan. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman yang bersamanya telah melewati sungai tersebut, qalu, mereka berkata, ai annakiluna awil ladzina abaru, yang berkata ini imma annakilun, imma mereka yang mundur, yang enggak jadi ikut perang, awil ladzina abaru, atau orang-orang yang na'am beriman tadi yang tidak minum dari air sungai tadi, sehingga bisa melewati sungai tersebut ya, bersama Talut. Nah, jadi imman nakilun, imma orang-orang yang mundur tadi dari peperangan, atau orang-orang yang ikut bersama Talut yang berkata ini. Apa ucapannya? La taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudi. Tidak ada kekuatan pada hari ini bagi kita. Tidak ada kekuatan bagi kita pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan para tentaranya dan bala tentaranya. Fa in kanal qailuna humun nakilin, kalau yang mengatakan ini adalah mereka orang-orang yang mundur dari peperangan, fa hadza qaulun yubrizuna bihi nukulahum, maka ucapan ini ya memperjelas na'am nukulnya mereka, memperjelas kemundurannya mereka dari peperangan. Memperjelas na'am sifat penakutnya mereka. Kalau yang mengatakan ini adalah annakilun, yang mengatakan tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Kalau yang mengatakan ini adalah orang-orang yang mundur tadi, yang banyak minum air dari air sungai tadi, maka ini menunjukkan apa? Nah, mereka semakin menampakkan sifat penakut mereka dan kelemahan mereka. Wa in kana al-qailuna humul ladzina abaru ma'a Talut, dan kalau yang mengatakan ini adalah orang-orang yang ikut bersama Talut dan melewati sungai tersebut, itu mereka yang tidak minum dari air sungai tadi atau yang minum tetapi hanya seciduk. Kalau yang mengatakan adalah mereka yang bersama Talut, fa innahu hasala ma'ahum nau istid'afin li anfusihim. Maka berarti ya, setelah melewati sungai tersebut, nah, mereka mengalami na'am sejenis rasa lemah. Nah, kenapa? Karena merasa tinggal sedikit pasukannya. Nah, sehingga hasala ma'ahum nau istid'af li anfusihim. Mereka merasa na'am kita ini sudah tinggal sedikit ya. Sehingga merasa lemah. Nah, sehingga mereka mengatakan tadi, tidak ada kemampuan, kekuatan lagi bagi kita pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Karena tinggal sedikit tadi. Walakin syajja'ahum 'ala tsabati wal iqdami ahlul imanil kamil. Akan tetapi yang lemah-lemah tadi disemangati lagi untuk tetap kokoh dan tetap lanjut. Nah, siapa yang menyemangati mereka? Ahlul imanil kamil. Mereka orang-orang yang na'am beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang kuat. Nah, jadi pasukan yang imannya masih kuat ya, imannya sempurna, menyemangati pasukan-pasukan yang tinggal sedikit tadi yang memiliki naam rasa lemah ya, karena pasukan tinggal sedikit. Nah, maka mereka orang-orang yang imannya kuat menyemangati teman-temannya untuk tetap sabat kokoh wal ikdam, dan untuk tetap lanjut ikut berperang. Haif qalu, di mana mereka orang-orang yang keimanannya kuat, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak sekelompok yang sedikit bisa mengalahkan sekelompok yang banyak bi'idznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Yaitu bi'aunihi, dengan pertolongan Allah ya. Wa ta'yidihi, dan bantuan dari Allah. Wa nasrihi, ya, pertolongan Allah ya. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Itu Allah menolong mereka, membantu mereka ya, menguatkan mereka. Fasabatu wa sabaru, sehingga orang-orang yang tadi merasa lemah karena pasukan tinggal sedikit, sabatu, maka mereka pun menjadi lebih kokoh lagi. Wa sabaru, dan lebih sabar lagi. Likitali aduihim Jalut wa junudi, untuk memerangi musuh-musuh mereka, Jalut dan bala tentaranya. Nah, masih 3 ayat lagi ya, tentang kisah ini. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada nabinya ya, untuk menguatkan nabinya dan juga para pengikutnya. Untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Baik, 3 ayat lagi insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.